Mitra bisnis pemerintah tetap berencana menerapkan pajak e-commerce terhadap siapapun yang melakukan transaksi melalui jalur internet, mulai dari perseorangan, perusahaan berskala UKM, hingga perusahaan skala besar. Nantinya basis hukum untuk menerapkan kebijakan itu adalah transaksi. Jadi siapapun yang bertransaksi melalui internet akan ada pajak yang harus dibayar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Roni Bako. Pak Roni, bagaimana komentarnya soal ini? E-commerce itu kan orangnya tidak kelihatan, mah. Misalnya saya ini melakukan e-commerce kan, nah bisa aja saya menggunakan alamat palsu atau gimana gitu loh. Negara memberikan pajak itu kepada siapa gitu? Identitasnya harus jelas. Nah kalau badan usaha, kalau perseorangan, gimana? Mengenakan kepada pihak yang dikenakan itu, caranya gimana gitu loh, mah. WP itu kan jelaskan si A, PT ini kan jelas alamat identitas di sini kan. Nah kalau kegiatan e-commerce itu gimana gitu loh? Sekarang masalahnya Kominfo itu sanggup nggak dia bisa mengetahui bahwa orang yang melakukan e-commerce kan tanggung jawab Kominfo kan? Nah dia bisa tahu gak keberadaan orang-orang yang gunakan itu gitu loh, mas. Karena kan di kita kan semua orang bisa melakukan itu. Terus bagaimana dia dijen pajak tahu bahwa dia melakukan itu gitu loh. Dan apakah infrastruktur kita bisa memantau semua kegiatan online tersebut? Itu aja pertanyaan sederhana aja. Dan masalahnya juga kadang-kadang orang yang melakukan e-commerce itu praktiknya dia jarang menggunakan identitas yang asli. Pokoknya nih barang saya kejual di sebuah uang udah. Pokoknya saya nggak perlu kenal dia kan. Nah belum lagi kesiapan bank. Bank mau nggak dituntut untuk mengetahui bahwa kalau orang melakukan e-commerce untuk jasa perbankan, orang itu wajib memberikan data yang benar itu loh. Jadi Pak Roni, apakah nantinya penerapan pajak terhadap e-commerce untuk segmen individu dan UKM ini bisa berpotensi menghambat perkembangan dari sisi bisnisnya? Justru, kita kan gini, yang susahnya kan terlalu banyak regulasi-regulasi instan ya kan, yang sifatnya hanya panik gitu loh. Menurut saya sih ini termasuk regulasi yang panik gitu loh, karena ini kurang bikin regulasi ini gitu loh. Padahal dia nggak memperhatikan dampaknya kan. Padahal kan pelaku usaha itu kan butuh pastian kan. Pokoknya memang, kalau memang dia harus dipajaki ya, yang normatif-normatif lagi tuh mas, jangan semuanya regulasi baru gitu loh. Yang saya sayangkan itu, jadi kayak sistem panik aja, panik regulasi itu tadi, pokoknya bikin regulasi baru, si pembuat regulasi juga nggak siap juga, pokoknya dengan ada regulasi, pokoknya kita pajakin gitu loh. Selain itu, bukankah harus ada SDM-SDM pajak yang ahli dalam regulasi pengelolaan penghimpunan pajak dari pelaku e-commerce ini, Pak Roni? Harus ada juga, cuman mungkin kita nggak usah bicara orang dulu yang nggak usah bicara SDM, tapi kewenangan dari Dijen Pajak untuk memantau semua transaksi dengan online di semua penyedia jasa online itu juga dia wajib memberitahukan kepada jenis pajak bahwa hari ini saya ada transaksi gini-gini gitu. Bicara kewenangan tadi, dijen pajak punya kewenangan nggak gitu loh mas? Dibaca undang-undang KUP nggak ada kewenangan itu mas masalahnya. Ubah dulu undang-undang itu gitu mas. Yang pertanyaan mendasar kan itu loh. Itu semua ubah undang-undang. Lantas, adakah celah lain yang juga harus diperhatikan jika pemerintah tetap merealisasikan rencana pajak e-commerce ini, Pak Roni? Kita yang masih belum mengerti, mas, kalau e-commerce itu kan terkait dengan hak kekayaan atas intelektual. Saya juga masih meragukan itu tadi, misalnya orang melakukan e-commerce itu, hakinya itu nggak pernah diperhatikan. Kalau e-commerce itu kan perdagangan kan by online. Itu kan ada hak atas kekayaan intelektual di situ. Jangan sampai nanti tadi, orang melakukan e-commerce tapi melanggar hakinya orang lain. Memang bukan kewenangan dijen pajak, tapi kita juga harus juga memberikan ini gitu. Jangan sampai nanti dijen pajak digugat oleh orang yang loh kamu mau majaki orang, tapi orang itu menggunakan transaksi online, dia menggunakan hakinya saya gitu loh. Itu juga harus diperhatikan juga gitu mas. Demikian pengamat perpajakan Roni Bako, saya Giri Sadewa.